hujan yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Jangan kau risaukan air mata yang jatuh membasahi.